Kembali kita membaca riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Hadis ini tidak jauh berbeda daripada riwayat ini tidak jauh berbeda dari riwayat malam Selasa yang lalu. Ya, cuma berbeda turut berbeda jalan riwayatnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu kana Abu Talhata awwala man akhadha min sya'arihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari di sahih. Hamdan li rabbil khasana Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dalaji. Alhamdulillah alladhi hadana بعبده مختار من دعانا إليه بالإذن وقدنا دانا للبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إمبعان كجي كهدر الله سبحانه وتعالى يا مهالهود yang paling berhak atas segala pujian antara makhluk satu sama lain, sang penciptalah yang paling berhak untuk dipuji, yang dengan memujinya terangkatlah iman setinggi-tingginya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memahami tiada satu makhluk memuji berarti cipta. Maka ketika seorang memuji Allah berarti ia mencintai Allah, walau ada sebutir debu kecil saja di hati yang mencintai Allah, dan cinta itu tidak akan bisa ada di dalam sanubari kepada Allah cinta itu kecuali dengan kehendak Allah. Menaruhkannya di sanubari kita agar kita menumbuhkannya dan memakmurkannya hingga terang benderanglah cahaya Rabbul Alamin, cahaya cinta kepada Allah di hati, mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita untuk lari jauh dari dosa, menghindari dosa sejauh-jauhnya, dan mendekat kepada hal-hal yang dicintai Allah. Kita semua yang hadir telah memiliki butiran-butiran cinta dari tetesan-tetesan rahmat ilahi yang disampaikan dan diturunkan di majlis-majlis ta'lim. Allah mencintai orang-orang yang ada di sini, dan Allah subhanahu wa ta'ala tiada akan menolak cinta hambanya. Hadirin hadirat yang maha dekat, maha lembut, maha berkasih sayang, maha menerima hamba-hambanya dan tidak mengecewakan hamba-hambanya, mengumpulkan kita sebagai tamu-tamunya di istana keridhaannya untuk dilimpahi rahmat dan kelembutannya. Amin. Jangan bersandar dengan persangkaan yang buruk kepada Allah. Sebagian orang bersangka dengan persangkaan buruk kepada Allah. Sangka buruk kepada manusia saja merupakan hal yang sangat hina, apalagi sangka buruk kepada Allah. Sebaliknya, sangka baik kepada manusia yang lain adalah hal yang luhur, lebih lagi yang bersangka baik kepada Allah. Nama tunggal yang mencipta seluruh nama dan makhluk, sempurna dan abadi di dalam cahaya keluhuran, melimpahkan cahaya kebahagiaan sanubari hingga menjadi tenang. Samudera yang luas menerima seluruh hajat hambanya dan kebutuhan hambanya. Sungguh sangat banyak Allah memberikan hajat yang belum sempat kita minta kepadanya. Kita belum memintanya, Allah sudah memberinya. Hitunglah itu dibanding hajat kita yang mungkin belum dikabulkan. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan alam semesta dengan sempurna. Satu ayat yang membuka rahasia keluhuran Al-Qur'anul Karim ditemukan oleh para ilmuwan bahwa lempengan-lempengan bumi yang berada di atas bumi, yaitu lapisan-lapisan bumi itu, pada hakikatnya bergerak semestinya seperti ombak. Bagaimana kita tinggal di atas daratan kalau daratan itu terus bergerak seperti ombak? Namun ketika lapisan itu berpadu satu sama lain seperti ombak yang saling hantam satu sama lain, Allah menjadikan gunung. Gunung itu ditemukan para ilmuwan sebagaimana tingginya, seperti itulah kedalamannya. Bagaikan pancang-pancang paku yang sangat kuat untuk menjaga bumi dari goncangan dan getaran. Kalau masih ada goncangan dan getaran, tentunya hal itu sangat kecil dibanding bumi yang mestinya berguncang seperti lautan. Oleh ibadah kalau kita ada, Allah sudah tahu itu, memberitahukan itu 14 abad yang silam. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak untuk menahan goncangan. La ilaha illallah. Semakin kita pelajari alam semesta, semakin berpijar cahaya iman di dalam jiwa, semakin kita temukan keagungan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita membaca hadis luhur, di mana riwayat luhur, di mana Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahwa Abu Talhah Al-Ansari adalah yang pertama kali mengambil rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul bercukur. Memang terasa yang tepat. Namun ini pelengkapnya. Hadirin hadirat, ini menunjukkan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari cintanya para sahabat diperebutkan oleh para sahabat. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa Abu Talhah Al-Ansari di dalam kejadian Hujjatul Wada sudah menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunting rambutnya hingga dia mengambilnya pertama kali. Namun pada kejadian 4 tahun sebelumnya, yaitu perjanjian Hudaibiyah pada 6 Hijriah, kejadiannya di bulan Dzulqa'dah, di saat itu para sahabat tidak ada yang mau, yang para sahabat dalam keadaan bingung. Rasul berkata, sudah kita bercukur di sini. Para sahabat diam semua dari bingungnya. Ya Rasulullah SAW kok memberikan perjanjian yang timpang kepada Quraisy. Maka Rasul kembali ke kemahnya dengan wajah yang pucat dan berkata kepada istrinya, mereka tidak mau mentaati perintahku untuk mencukur rambutnya. Maka istrinya berkata, ya Rasulullah, kau saja bercukur, mereka akan ikut. Jika Rasul bertukur saat itu, Rasulullah Al-Ansari tidak mengambilnya di tangannya. Maka para sahabat semuanya ikut bersyukur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Abu Talha Al-Ansari memegang rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talha Al-Ansari mempunyai harta yang besar di Madinatul Munawwarah, yaitu salah satu taman yang sangat besar dan sangat mewah di Madinatul Munawwarah, dan di saat itu ia memberikan taman itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menerimanya dengan gembira. Namun Rasulullah SAW ingin menegur Abu Talha karena Abu Talha kurang perhatian pada keluarganya yang miskin. Kau hadiahkan untukku taman ini, Bayruha. Betul ya Rasulullah, betul ikhlas karena Allah. Betul ya Rasulullah, mau bantu aku bagikan tanah ini kepada yang berhak. Mau ya Rasulullah, dijual, dibagikan uangnya kepada orang-orang yang berhak. Taman Bayruha milik Abu Talha Al-Ansari. Jual uangnya dipegang oleh Rasul karena memang milik Rasul. Saya berdoakan ini uangnya bagikan kepada saudara-saudaramu yang miskin. Nangis Abu Talha dan kata, ya Rasulullah, kau lebih perhatian dariku kepada saudara-saudara dan kerabatku, kau lebih perhatian kepada mereka. Inilah Sayyidina Muhammad, lampau kelembutan ilahi. Maka ketika dalam salah satu peperangan, Abu Talha Al-Ansari menjatuh ke lututnya dan berkata, wajhi li wajhikal wida, wa nafsi li nafsikal wida. Wahai Rasulullah SAW, wajahku siap untuk menjadi benteng semua yang menyerang wajahmu. Apakah orang yang meludahi, atau orang yang menampar, atau memukul, atau parah, atau pedang, atau apapun, wajahku menggantikan wajahmu di dalam segala musibah. Wanafsi binafsi galbida, dan diriku adalah tumbal, nyawaku kesiapkan tumbal keselamatan nyawamu ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, Abu Talha Al-Ansari kafi'ah minan jinuh, au kamangkar ka'aluh minan jinuh. Abu Talha Al-Ansari satu, tapi mempunyai kekuatan dari Allah seperti 1000 orang. Dari apa? Cintanya kepada Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita seluruh ini. Diriwayatkan seorang wanita sedang membakar kayu bakar, memasak dengan kayu bakar, wanita tua. Rasulullah SAW lewat. Ya Rasulullah, lebaiki wa sa'daiki, lebaiki wa sa'daiki, ya aku datang. Ada apa? Apakah Allah melemparkan orang yang mengucap la ilaha illallah seperti kayu ini ke dalam tempat pembakaran ini? Maka Rasulullah SAW mengalirkan air mata dan berkata, inna haram ala nar liman qala la ilaha illallah. Allah haramkan api neraka bagi mereka yang mengucap tiada Tuhan selain Allah. Demikian hadirin hadirat, rahasia kelembutan ilahi sebutir secuil kita buka untuk sedikit memahami dan semakin dekat ke hadiratnya. Sungguh cinta kepadanya tidak tertolak. Allah tidak menolak cinta siapapun dari hamba-hambanya. Maka cintailah yang paling tidak berkhianat dan mau memiliki segala kejadian dan ketentuan. Maka serulah namanya yang maha luhur. Satu kali kau memanggil namanya jauh lebih agung dari seluruh alam semesta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a abdi haitsuma dzakarani, aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Wa taharrakat bi syafatah, dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Di saat itu kebersamaan rahmat ilahi menuangkan kepada kita segala kemudahan dan mencabut segala kesulitan yang akan datang di masa depan kita dunia dan akhirat. Rabbi, cabutlah seluruh musibah yang akan datang di masa mendatang kami, di masa depan kami, dunia dan akhirat, dan bukakan seluruh pintu kemudahan bagi kami di masa dunia dan akhirat untuk semakin dekat kepada-Mu, untuk semakin asyik menyebut nama-Mu dan mengingat-Mu, untuk beribadah kepada-Mu tanpa diganggu kebutuhan-kebutuhan yang mensempit kami dan membuat kami terpotong dari zikir-Mu. Kami mengadu kepada-Mu ya Rabb, kami ingin agar kami beribadah dengan tenang, jangan diputus oleh urusan-urusan duniawi yang mencekik kami. Maka bukalah seluruh pintu kedermawanan dunia dan akhirat. Fakul jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya hapuskan seluruh dosa, hapuskan segala musibah lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pandang seluruh wajah ini wahai Allah, kenalilah seluruh wajah ini ketika mereka dipanggil menghadap kehadiran-Mu. Bulan demi bulan maju ke hadapan Allah, pastikan kami tetap datang dengan wajah ini dan bercahaya, bukan datang dengan wajah hewan-hewan yang hina. Ya Allah, ya Allah, lalu beri kami kebahagiaan yang kekal. Kau tidak akan mengecewakan hamba yang merindukan-Mu. Hamba yang merindukan-Mu tidak akan kau kecewakan. Di saat hari-hari orang-orang banyak kecewa karena amalnya yang buruk, di hari itu kau tunjukkan betapa agungnya derajat orang yang rindu kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, saat itu Allah berfirman, ana malikul muluk, aina jabbarun, aku raja dari semua raja, mana penguasa-penguasa yang zalim. Di saat itu para penguasa zalim berjatuhan, tidak mampu menahan kakinya untuk berdiri dari takutnya kepada Allah. Di saat itu akan ditanya, di mana orang-orang yang merindukan-Ku. jadikan nama kami berada di antara mereka, ya Allah. Tidak pantas kami merindukanmu dan menjadi hamba yang rindu padamu karena tumpukan dosa yang demikian banyak. Namun samudra kedermawanan dan kasih sayangmu lebih luas dari dosa seluruh hamba-Mu di alam semesta, ya Allah. Jika seorang datang kepada Nabi dan berkata, aku telah berbuat dosa yang sangat besar, Rasul berkata, sebesar apa dosamu? Lebih besar dari gunung besar inilah? Lebih besar dari gunung? Sebesar apa dosamu? Lebih luas dari langit? Lebih luas dari alam semesta? Nabi terus mendesaknya, apakah dosamu lebih besar dari Allah? Apakah dosamu lebih besar dari Allah? Maka orang itu menjawab, tidak wahai Rasul. Maka mohonlah pengampunan padanya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.